Masya Allah, urusan visi saya kan. Ini harus ditinggalkan baik-baik oleh para pedagang-pedagang kita ini. Baca apa ini? Baca apa enggak? Baca ya. Allah. Bagaimana mensikapi kekejaman penguasa di negara Suriah? Apa yang harus dilakukan? Oh, baik. Di Suriah, di Indonesia, di mana pun berada, itu tadi kaidah umumnya ya, Pak. Lakukan dengan apa yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia ya, sudah mau apa lagi? Kamu di Indonesia bukan warga negara Suriah. Ini siapa yang Suriah ya, Pak? Indonesia akeh ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertanyaannya kalian. Bolehkah kita mendistribusikan atau menjual ke penjuru Nusantara ribuan botol produk obat herbal yang belum ada izin edarnya? Siap-siap antum. Sementara pemerintah kita mengharuskan berjualan obat herbal, mengharuskan berjualan obat herbal yang telah ada izin edarnya. Bila hal tersebut dilanggar, ada sanksinya, bahkan ada sanksi pidananya. Sehingga hati kita sangat tidak tenang menjual. Padahal masih banyak sekali dagangan kita yang lain, dalam kurung herbal yang telah ada izin edarnya, yang kita bisa dengan tenang menjualnya. Akan tetapi jika kita hanya menjual produk yang ada izinnya saja, maka akan turun omsetnya. Apakah kita harus bersabar dengan menjual herbal yang ada izin edarnya, atau kita tetap melanggarnya? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Penting banget ini ya. Peraturan pemerintah itu umum. Demikian. Apakah ada batasan-batasannya yang tanpa izin itu? Siapa yang pemain herbal ini? Umum atau ada batasannya? Nah, tahu kalau sepengetahuan saya pribadi, nah tahu ada peraturan baru. Sepengetahuan saya pribadi itu ada klasifikasi. Ada klasifikasi pasar. Kalau produk tadi belum ada izin edar, belum ada apa namanya POM-nya, apa? BPOM gitu ya, belum ada BPOM-nya. Itu izin edarnya itu hanya kalangan terbatas, tidak dijual bebas. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencantumkan khasiat di kemasan luar. Kalaupun dicantumkan harus tersendiri serta dimasukkan dalam di dalam produknya tadi itu. Nah, begitu. Itu pun ketentuan yang ketiga, tidak kena razia. Kalau pas kena razia sekali capek. Adapun yang sudah ada izin edarnya, ada BPOM-nya itu, maka bebas. Razia ditulis tidak ada masalah, kalau maksudnya ya. Kemudian apa namanya disebarkan dimanapun, jual bebas. Nah, ini yang pengetahuan saya. Betul apa tidak? Apa salah? Loh, hah? Loh, Nain? Gitu ya, kira-kira ya. Kalau demikian ketentuan yang umum ya, ikhwan, ya dilakukan sebatas ketentuan tadi. Jadi produk-produk yang belum ada izin edarnya, belum ada BPOM-nya, gitu ya, maka dari tangan ke tangan. Jadi karena pribadi. Dan jangan menyantumkan khasiat kalau di belakang atau kalau di dalam kemasan. Agak gitu. Ya itu berarti nggak ribuan dong. Omsetnya jadi kurang. Ya labat. Yang penting itu halal thayyibah. Barakallahu fikum. Jadi tenang hati anda. Barakallahu fikum. Bagi yang sudah ada izin edarnya, pak. Main dia sudah ribuan, puluhan ribu, jutaan pokok dan segala macam, masuk ke mana-mana sudah, nasional, internasional, Halal itu semuanya. Nah, Allahul Musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada produk yang tidak ada izin edar, disebarkan secara luas, dan ada transaksi akad jual beli, sah atau enggak sah jual belinya? Kalau terkait dengan sah dan tidak sahnya, sah. Kalau memenuhi semua persyaratan sahnya jual beli, sah, bukan riba, tetapi dia melanggar ketentuan pemerintah. Assalamualaikum. Gitu ya. Nah, gimana ini? Ya, bismillah, pelan-pelan sambil berusaha untuk didapatkan izin edar. Nah, kita memberikan masukan kepada pihak pemerintah supaya memberikan kemudahan-kemudahan bagi para tajir-tajir ini untuk mengurus BPOM-nya tadi. Nah, bukannya mereka tidak mau ngurus, tapi susah ngurus. Gitu ya kenyataannya. Dapat dihormatin. Malu-malu kenyataannya. Nah, bukannya nggak mau ngurus, tapi susah ngurusnya. Kalau sana dikasih kemudahan dan betul-betul diseleksi yang bagus, yang betul-betul layak tampil, itu sangat bagus sekali. Insya Allah akan berbondong-bondong para tajir-tajir herbal ini untuk mengurus BPOM-nya tadi. Ya kita ada. Itu yang harus ada izin edarnya sesuai dengan ketentuan pemerintah ya. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Jangan memikirkan ribuan botol sama omset dulu kan. Dipikirkan yang menenangkan dan yang ini. Bagaimana sikap kita kalau penguasa itu kafir tapi tidak kejam, memenuhi hak-hak kita, apa harus ditaati atau digulingkan? Kekufuran dia itu lebih kejam dari semua yang kejam. Nah gitu ya, kekejaman penguasa kan kewaliman dan segala macam itu kan mungkin walim, mungkin kefasikan, mungkin maksiat, mungkin dosa, mungkin bid'ah. Itu di bawahnya kekufuran semua itu. Kufuran itu yang paling puncak, lebih tinggi dari semua yang ada. Semata-mata dia kafir, itu sangat kejam, lebih kejam daripada semua yang kejam. Pada celah itu. Nah gitu ya. Nah yang ini ya tadi itu ketentuannya ya kan. Kalau memungkinkan, dilengsarkan. Kalau memungkinkan, bersabar. Wallahu a'lam. Bagaimana jika terjadi kaos? Gimana maksudnya? Kaos. Apa nih bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Kaos. Kaos namanya. Kaos gitu ya. Ini kalau kaos saya udah tak tahu ya. Bagaimana jika terjadi kaos? Oh jangan gitu lah. Kaos. Apa kaos ini? Kacauan ya. Soalnya saya pernah mendengar seseorang gitu ya, dia lagi tegang lagi apa begitu, ada yang guyon gitu untuk menenangkan, keren guyon, lagi kaos ini. Gitu. Saya ingat-ingat ya tadi itu, maka saya jadikan kaos, jadi kaos gitu ya. Kaos. Masya Allah. Apakah boleh membantu pemerintah dalam menghadapi pemberontak? Masya Allah. Artinya kalau terjadi pemberontakan fisik gitu ya, betul-betul ada pemberontak fisik melawan pemerintah dan pemerintah melakukan ini, nah, gitu ya. Jika kontak senjata penguasa yang memberontak, oh panik. Para politik, apakah boleh membantu pemerintah dalam menghadapi pemberontak? Kalau pemerintah menunjuk masyarakat untuk membasmi kaum pemberontak tadi, bismillah. Dikarenakan Islam memberikan dispensasi khusus, izin khusus kepada para penguasa apabila tidak bisa meredam kaum pemberontak kecuali harus dengan cara membasmi mereka, basmi mereka. Bagaimana pernah kita bahas berapa sebelumnya? Masih ingat ya? Iya. Kalau nggak mungkin, puluh. Gila, jadi kita takut beribadah kepada Allah dengan menghadapi kaum pemberontak tadi. Itu kalau pemberontak. Terus kalau fitnah, fitnah ya banyak. Para kawan hukum, Maka Salafun Shalih langsung mematahkan senjatanya, pergi ke gunung-gunung untuk uzlah, tidak ikut campur. Tolong lafaz doa untuk penguasa pakai bahasa Arab tuh. Terserah tuh sudah. Atau bahasakan sendiri sudah ya, Pak. Tidak ada doa khusus gitu ya yang disebutkan untuk doa kepada penguasa. Pakai bahasa Arab bisa, Indonesia juga bisa. Bahasa Jogja ya Pak. Ini doa kebaikan, doa tauhid, doa hidayah dan segala macam. Jika kita berusaha menasihati pimpinan tentang sesuatu hal yang secara syariah memang bertentangan dengan Islam, yaitu melalui SMS, tapi ternyata oleh pimpinan tersebut malah SMS disampaikan kepada orang lain dan disampaikan dalam suatu rapat bersama, atau pernah menyindir dan memperolok nasihat kita, bagaimana sikap kita? Ya sudah, gimana lagi? Kalau ada Allah tidak aneh dan menekan apa yang jadi tanggung jawab dia. Itu kalau pimpinan dari pihak penguasa ya. Tapi kalau terima, entah kalau tidak, gimana lagi? Jadi kita nggak usah sakit hati gitu. Biar aja. Ustaz, sehubungan dengan rencana penetapan pemerintah kemarin untuk menaikkan harga BBM, sehingga banyak warga negara Indonesia yang melakukan demo penolakan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, sehingga dihasilkan bahwa pemerintah membatalkan, menunda kenaikan harga BBM. Maka dari itu, saya pribadi ikut senang karena harga BBM tidak jadi naik. Apakah syar'i sikap anak ini? Sebentar, senangnya senang karena apa? Kalau senang dengan bumbunya, usah. Tapi kalau kamu senang, alhamdulillah belum naik, nggak ada masalah. Itu fitrahnya orang ya, senang gitu ya. Maunya kan murah, ya, murah tapi butuhnya banyak. Gitu. Itu fitrahnya orang. Tapi kalau kamu senang, nah gitu baru itu. Pahlawan itu, demo lagi terus. Nah, tadi kamu nya nggak beres. Walaupun kamu tidak itu demo, tapi hati kamu meribai tindakan para demonstran tadi itu. Jadi faham ya? Nah, mafhum insyaallah. Mafhum. Anda senang kenapa senang naik? Turun, semua orang senangnya turun. Kalau bisa BBM hasilnya 500 perak, lebih afdol. Kayak gitu ya. Gratis lebih afdol lagi. Kalau bisa, gitu loh. Tapi bukan berarti kita mendukung gitu. Demo salah, turun alhamdulillah. PKI-nya turun. Mohon nasihat antum terhadap seorang suami yang malas atau bahkan tidak mau bekerja mencari nafkah. Dia cenderung mengandalkan bantuan dari orang tua istri atau mertua yang kebetulan sebagai orang yang mampu atau kaya. Masya Allah. Oh, nah ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Allahumma ta'ala. Itu ini laki-laki itu bukan sih. Laki-laki itu sebagai penanggung jawabnya kaum wanita dikarenakan sebagai pemberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima fadhala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin kaum wanita dengan fadlah laki-laki ada perempuan dan dikarenakan mereka menafkahi istri-istrinya. Wajib ngasih nafkah istri itu bukan sunnah, wajib dan merupakan sedekah yang paling afdal. Sebab kewajiban suami itu untuk mencari ma'isyah yang halal dan thayyib untuk menghidupi keluarganya dengan semampu dia. Sebab itu kalau dia mampu hartanya banyak begitu ya, maka kewajiban dia memberikan nafkah kepada istri yang sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat yang dia tempati di situ. Pertengahan, kehidupan pertengahan masyarakat yang dia tempati. Berapa bulan habisnya nafkah keluarga? Kalau dia uangnya banyak, pada waktu itu dikasih nih nafkahnya kamu. Selebihnya kamu yang megang juga tidak masalah, karena sendiri-sendiri. Terus kamu semoyongan, maka sekuat tenaga kamu cari yang namanya ma'isyah dengan cara yang halal, dicari ma'isyah yang halal, kamu serahkan pada istri kamu. Ini kemampuan saya. Selebihnya kalau kemudian dia dapat dari orang tuanya, terserah dia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Atau dia mengatakan, Mas, gak usah cari kerja. Hah? Saya orang kaya, orang protes juga kaya. Jazakillah khairat. Ternyata kayak gitu ya. Jazakillah khairat. Karena ikhlas dia riba dengan tanpa ada paksaan. Itu pun sesungguhnya laki-laki yang bertanggung jawab akan mengatakan, tahan harta kamu. Saya sebagai laki-laki tanggung jawab. Tak kasih apa-apa, semampu saya. Yang itu tetap setelah kamu. Barakallah. Itu muhim ya, Pak. Saya tahu ya, itu muhim juga. Laki-laki atau ini, bukan perempuan. Wah, tenang, wah, tenang. Barakallah. Kemudian kenang-kenang saya, dampak negatifnya nanti, kalau kemudian ini laki-laki mengandalkan mertuanya, begitu. Itu laki-laki tidak punya wibawa. Dia dapat mertuanya tadi. Wah, dikremes-kremes. Eh, barakallah itu. Mertuanya datang, masyaallah. Nah, kamu tuh ngurus anak-anakmu. Itu, istri kamu tuh jangan boleh nyuci, jangan boleh nyetrika, jangan boleh anu-anu. Ya. Nah, ya. Gila. Iya. Iya. Ya gimana lagi kamu ngomong? Lu gak bisa ngutuk aja perempuan. Nah, mungkin dia ngomong begitu. Benar. Nah, kamu lah tak kasih. Kenapa kok dari saya? Kamu tak hidupi. Wih, nurut. Ya, akhirnya kamunya. Tidak punya kedigdayaan bagi seorang laki-laki. Tidak punya, apa namanya, kejantanan dan kehormatan sebagai seorang laki-laki. Itu mungkin terjadi. Dampak negatif yang berikutnya, istri kamu nanti. Ketika ada kelas dengan kamu, muncul jurinya, wah keluar dia nanti. Oh, ngamuk-ngamuk, diungkit-ungkit dan segala macam. Ada seratus suami malas. Entah kamu yakin. Kamu yang ngomong apa? Wah, ya, nah kamu malas. Gitu ya. Ngomong apa ya? Iya. Ditambah lagi kalau kamu tinggal di rumah istrinya kamu, semua dari istrinya kamu, tambah. Kakak-kakak. Ada terseribut istri kamu yang naik sini. Keluar dari rumah ini. Nampu dia gitu ya. Untuk rumah-rumahnya dia sendiri, perabotannya punya dia semua. Bajunya kamu pakai juga dari istri. Keluar dari rumah ini. Bisa dia. Kalau kamu, dan itu mengatakan, keluar dari rumah ini. Jadi ketawain sama dia. Mas, padahal. Ini rumah ini apa? Ini rumah saya. Mas yang keluar dari sini. Keluar dari sini. Udah kamu keluar lu bawa apa? Sampai lu cerita kamu sampai ngawur begitu. Semua yang dari saya lepas. Nah iya, itu harus pikirkan mateng-mateng itu ya. Pikirkan mateng-mateng. Resapi baik-baik ayat Allah. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Apa berarti gak boleh nikah sama akhwat kaya? Boleh, gak ada masalah. Empat ciri khas, mana yang kaya, yang cantik, yang banyak anaknya, yang nafasnya bagus, cari. Tapi tetap ar-rijal qawwamuna ala nisa. Barakallahu fikum. Gitu ya? Nah, wallahu ta'ala alam suhab naqtafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.